Setelah ku baca suratmu, surat yang terakhir darimu, kejam, oh kejam, memang cinta sungguh kejam. Harapan kini telah musnah, semuanya hilanglah sudah. Pedih, sungguh pedih, ini hatiku pedih. Mengapakah kali kini ku gagal lagi, kini ku gagal lagi untuk kesekian kali. Setelah ku baca suratmu, surat yang terakhir darimu, pedih, sungguh pedih, kini hatiku Terima kasih.